lihatlah sebanding matamu, banjirkan air mata lagi. Akal sehat dan asio rebutkan dalam benakmu, buka mata. Jangan kau biarkan dia terus sakit di hatimu. Cinta yang kau pertahankan.